Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada sore hari ini kita lanjutkan materi yang kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya terkait materi seputar kitabul fitan yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima dari kitab tersebut. Berkata al-mu'allif rahimahullah, bab zuhuril fitan, bab nampaknya fitnah. Sehingga dalam bab ini mu'allif rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah-fitnah itu nantinya akan bermunculan, akan nampak. Dan munculnya satu fitnah itu akan terus bertambah, sehingga dari hari-hari, dari waktu-waktu itu berjalan, fitnah itu semakin besar. Sehingga bukannya fitnah mengecil, tapi semakin membesar dan semakin beragam jenisnya. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yataqarrabu zaman, akan berdekatan zaman. Wa yanqusul amal, dan akan berkurang amalan. Wa yulqas syuh, dan akan dilemparkan sifat syuh di tengah-tengah manusia. Wa tadhharu al-fitanu, dan akan nampak fitnah-fitnah. Ini beliau khabarkan di zamannya, dan tentulah yang demikian belum terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi pada zaman Rasul adalah sebaliknya. Nanti akan kita sebutkan penjelasan lebih lanjut kata per katanya. Wa yaktsurul harju, dan akan muncul, akan banyak bermunculan al-harj. Qalu ya Rasulullah ayyumahu, ya Rasulullah, apakah itu? Para sahabat bertanya tentang makna dari al-harj. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qutru, al-qutru, pembunuhan, pembunuhan. Dalam riwayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa di antara perkara-perkara yang nantinya akan terjadi di akhir zaman. Beberapa perkara yang akan terjadi dan bermunculan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yang boleh sebutkan adalah yataqarrabu zaman, akan berdekatan zaman. Dalam kata ini terjadi khilaf di antara para ulama maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang dimaksud dengan ayat qarrab zaman ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mentafsirkan ya taqarrub zaman maksudnya adalah dicabutnya berkah yang terdapat di zaman tersebut. Dicabutnya berkah yang ada di zaman tersebut, sehingga seseorang yang mengalami zaman tersebut, maka dia tidak mendapatkan atau dia akan merasakan berkah yang ada di zaman tersebut akan berkurang. Nah, sehingga menyebabkan satu hari demikian cepat berlalunya, satu pekan juga demikian berlalu demikian cepat, bahkan satu tahun berlalu demikian cepatnya. Nah, ada pula di antara mereka para ulama yang mentafsirkan yataqarrabu zaman di sini maksudnya adalah akan bermunculan alat-alat transportasi yang memudahkan seorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sehingga akan bermunculan sarana-sarana tersebut yang sebelumnya seorang safar dari satu tempat ke tempat yang lainnya membutuhkan waktu yang lama, pada zaman tersebut akan ditempuh dengan waktu yang demikian cepatnya. Ini sebagian pendapat demikian. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari tatkala menjelaskan hadis ini, belum menyebutkan bahwasanya makna dari yataqarrabu zaman adalah taqarrabu ahwali ahlihi fi qillati din, yaitu berdekatan keadaan-keadaan para masyarakatnya dalam hal sedikitnya pengetahuan mereka terhadap perkara agamanya. Artinya banyak di antara mereka yang jahil, banyak di antara mereka yang jahil tentang perkara agama-agamanya. Dari satu masa ke masa yang lain saling berdekatan keadaan seorang yang hidup di masa tersebut dengan yang sebelumnya, tidak ada bedanya. Hatta la yakuna fihim man ya'mur bima'ruf wa la yanha 'an munkar. Hingga tidak ada lagi di tengah-tengah mereka seseorang yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Li ghalabatil fisqi wa dhuhuri ahlihi. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, disebabkan karena banyaknya kefasikan dan bermunculan orang-orang yang melakukan kefasikan tersebut. Nah, ini pendapat dari Al-Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala. Namun pendapat ini dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan alladzi yadhhar anna alladzi shahadahu kana minhu al-kathir ma'a wujudi muqabalihi. Naam. Dan yang nampak adalah yang beliau saksikan yang demikian akan muncul dalam jumlah yang banyak dalam keadaan terdapat lawannya. Nah, karena disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya pada akhir zaman Al-Quran tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semakin muncul kejahilan-kejahilan dan semakin bertambah jumlah orang-orang yang jahil di zaman tersebut. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa sisi pendalilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Namun pada akhir penukilan tersebut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa aqul inna mahtaj al-Khattabi ila ta'wilihi bima dzakara li'annahu lam yaqa' an-naqsu fi zamanih. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau juga menyebutkan penukilan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah yang semakna dengan hal tersebut. Beliau butuh untuk mentakwilkan demikian karena kurangnya waktu atau zaman di zaman beliau rahimahullah ini belum terjadi, belum terlihat adanya masa yang berlalu demikian cepat pada zaman beliau rahimahullah. Wa illa falladhi tadammanahu alhadith qad wujida fi zamanina hadha. Dan yang terkandung di dalam hadis ini, berkurangnya zaman dengan makna yang hissi yang kita lihat sehari pada zaman kita beda dengan zaman sebelumnya, satu bulan di zaman kita berbeda dengan zaman yang sebelumnya, setahun di zaman kita juga demikian berbeda dengan tahun di zaman sebelumnya. Qad wujida fi zamanin hadza, telah dijumpai di zaman kita saat ini, kata beliau rahimahullahu taala. Fa innana najidu min sur'ati min murril ayami ma lam nakun najiduhu fil 'asri alladhi qabla 'asrina. Nah, karena kita menjumpai berlalunya hari-hari yang datang kepada kita ini demikian cepat, dalam keadaan yang demikian tidak kita jumpai pada zaman sebelum kita ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah maknanya demikian ditakwil kepada makna yang lain, bukan makna yang sebenarnya. Demikian pula pendapat dari Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah yang tadi kita nukilkan dan belum menyebutkan sisi pendalilan masing-masingnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang benar di dalam hadis Rasulullah alaihi salam tersebut adalah berkurangnya waktu secara zahirnya, secara hissi, dalam keadaan memang berkurang dan demikian terjadi. Hingga beliau menyebutkan di zaman beliau sendiri merasakan hari demikian cepat berlalu di hadapannya. Wahada wa illam yakun hunaka aishun mustalzid. Walaupun di sana tidak ada kehidupan yang lezat. Nah, karena Imam Al-Khattabi rahimahullah mentafsirkan makna yataqarrabu zaman apabila kehidupan manusia dipenuhi dengan kelezatan. Dan belum mentakwilkan maknanya adalah setelah keluarnya Al-Imam Mahdi rahimahullah. Maka zaman tersebut akan semakin cepat dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal haqq anna al muradu naz'ul barakati min kulli syai'in hatta min az-zaman. Dan yang benar yang dimaksudkan dengan perkataan Rasulullah alaihi salam tersebut adalah dicabutnya berkah pada zaman tersebut dalam segala sesuatu. Akan dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga zaman juga demikian akan dicabut berkahnya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min alamati qurbi sa'ah, yang demikian adalah termasuk dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Naam. Sehingga waktu demikian cepat. Bila yang demikian diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bila menyebutkan yang demikian telah terjadi pada zamannya, sehingga beliau meluruskan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi karena beliau di zaman beliau tidak terjadi yang demikian, sehingga belum takwilkan kepada makna bukan yang zahir. Namun ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga melihat di zamannya hari-hari tersebut berlalu demikian cepatnya, maka beliau membawakan kepada makna yang zahir. Nah, dan tentulah bila mana pada zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar demikian, tentu di zaman kita Ini demikian cepat, lebih cepat berlalunya, lebih cepat berlalunya. Kita sendiri gak terasa kan, sudah pagi padahal baru kemarin saja. Nah, bahkan mungkin bila mana kita memperhatikan dengan seksama, tidak terasa umur kita ini sudah menginjak kepala 3, kepala 4, nah, kepala 5. Tidak terasa. Ini demikian cepat berlalunya waktu-waktu tersebut. Maka bila mana waktu tersebut berlalu demikian cepat, melewati kehidupan seorang mukmin, tentulah kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk secara adanya usaha, upaya untuk kemudian memanfaatkan waktu-waktu yang melalui kita tersebut dengan sebenar-benarnya. Jangan kemudian waktu sudah dicabut berkahnya sehingga berlalu demikian cepat, akhirnya kita sendiri tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, kalau di zaman salaf ada yang ketika memasuki bulan Ramadan mengkhotamkan Al-Quran itu sebanyak 60 khotam, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun diriwayatkan selain dari sholat yang di dalam sholatnya beliau membaca Al-Quran, selain dari bacaan sholat beliau rahimahullah. Berarti kalau semisal 60 kali khotam, satu harinya bisa dirata-rata 2 kali khotam, ya kan? 2 kali khotam. Kalau kita ya mungkin satu Quran aja belum khotam ini. Nah, sehingga diupayakan bisa dikhotamkan. Kalau semisal 10 hari terakhir, terkhusus bagi ikhwan-ikhwan kita yang itikaf, ini bisa memaksimalkan waktunya untuk bisa menargetkan mungkin 3 hari khotam, ya kan, 1 hari membaca 10 juz, sehingga selama 10 hari dia bisa menamatkan Al-Quran selama 3 kali khotam. Ini tentu lebih afdal, bisa lebih memotivasi kita, ya kan, untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus melihat Al-Quran. Jangan kemudian dijadikan waktu yang ada di saat kita kali ini sebagai waktu yang seharusnya dipenuhi dengan ibadah dan yang semisalnya, kita jadikan dalam keadaan bermalas-malasan untuk beribadah. Nah, siangnya digunakan untuk tidur, jangan. Tapi semangat, karena di bulan puasa ini ada 2 jihad, ada 2 perkara yang membutuhkan adanya kesungguh-sungguhan bagi seseorang untuk mewujudkan amalan kebaikan tersebut. Yang pertama adalah kesungguh-sungguhan di siang hari Ramadan dengan berpuasa, menjaga puasanya, dan kesungguh-sungguhan di malam Ramadan dengan melakukan qiyam, salat at-tarawih. Karena Nabi alaihi salam menyebutkan keutamaan dari 2 amalan tersebut. Yang pertama, kata Nabi alaihi salam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini terjadi di siang harinya, ya kan, tersibukkan dengan berpuasa. Kemudian di malam harinya Rasul menyebutkan, man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan salat di bulan Ramadan, qiyamul lail, salatut tarawih, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nah, kalau semisal mereka para salaf tadi kita sebutkan ada yang mengkhotamkan Al-Quran 1 bulan 1 Ramadan sebanyak 60 kali khotam, demikian pula para imam-imam yang lain demikian, maka bisa kita katakan hari-hari mereka itu disibukkan dengan membaca Al-Quran, ya kan? Hari-hari mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran. Dari setiap waktunya dibaca Al-Quran secara berurutan dari awal surat hingga akhirnya, sampai dia bisa mengkhotamkan Al-Quran tersebut. Nah, al-muhim dari penjelasan yang disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah tentang makna yataqarabu zaman, yakni maksudnya adalah naz'ul barakatu minaz zaman, dicabutnya berkah dari zaman tersebut. Ada pula di antara mereka para ulama yang mentafsirkan makna yataqarabu zaman, yakni maksudnya adalah qasrul amar, akan dikurangi umur-umur manusia, akan dikurangi umur-umur mereka sehingga semakin bertambah zaman, umur-umur mereka ini semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada makna yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di sana terdapat satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taqumu sa'ah hatta yakuna sanatu kasyahri. Tidaklah datang hari kiamat hingga setahun akan dirasa oleh seseorang seperti halnya satu bulan berlalu demikian cepat. Naam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yanqusul amal, akan berkurang al-amal. Yani maksudnya di zaman tersebut minat seseorang untuk melakukan amalan-amalan saleh ini semakin berkurang. Yang demikian disebabkan karena mereka lebih cenderung menggeluti kehidupan-kehidupan dunianya. Mereka lebih berambisi untuk mendapatkan kehidupan dunia-dunia mereka dari akhiratnya. Nah, disebutkan di antaranya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, tidak akan berkumpul antara keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dengan akhirah. Itu tidak akan berkumpul. Pasti ada yang terkalahkan. Kalau misal seorang lebih dominan untuk mengejar dunianya, maka akhiratnya akan terkurang, akan terkalahkan, akan tersingkirkan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang dia lebih mengedepankan kehidupan akhiratnya, maka dunianya akan tersingkir, akan terkurang. Ini tidak akan berkumpul. Karena demikian hati. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan pada rongga tubuh seseorang adanya dua hati, yang dengan dua hati tersebut dia bisa membagi keinginannya. Tidak demikian terjadi dan Allah inginkan pada makhluknya. Dalam arti kata, dalam satu tubuh manusia hanya ada satu hati, ya kan? Adanya hanya ada satu hati, sehingga hanya bisa menampung satu keinginan, satu keinginan. Seorang yang berkeinginan untuk mendapatkan akhirat, maka dunianya akan tersingkir. Seorang yang berkeinginan untuk mengedepankan kehidupan dunia, akhiratnya akan tersingkir. Nah. Sehingga salah kalau semisal seorang mengatakan 50-50, akhirat 50%, dunia juga 50%. Ini satu yang batil. Ada hadis, tapi hadisnya hadis yang lemah, bahkan palsu, tidak sahih. Yang demikian diriwayatkan sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hadis yang mungkin di kalangan para hamba-hamba dunia ini banyak di antara mereka yang mengetahuinya. Bunyinya adalah, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Sehingga harus semangat, seakan-akan kita selama-lamanya hidup di alam dunia. Tapi beramal pula untuk akhiratmu seakan-akan kamu meninggal besok. Sehingga harus semangat juga akhiratnya. Ini hadis yang lemah. Karena tidak bisa secara makna bertentangan dengan nas yang lain, tidak bisa berkumpulnya dua keinginan pada rongga hati seseorang, dan dari satu sisi yang demikian tidak bisa diwujudkan oleh seorang manusia. Kenyataannya adalah sebaliknya. Nah, tadi kita sebutkan Nabi alaihi salam menyebutkan wayang kusul amal, akan berkurang al-amal. Sehingga yang mewabah di zaman tersebut adalah kefasikan. Yang bermunculan di zaman tersebut adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demikian terjadi di zaman kita saat ini saja. Kita melihat lebih banyak dominan orang yang bermaksiatnya dibandingkan yang baiknya. Nah, bahkan kita melihat masjid-masjid kaum muslimin sangat sedikit diramaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya untuk mengerjakan sholat wajib saja. Kenyataannya demikian, apalagi untuk melihat hal-hal yang lain. Wayulqasyuhu, dan pada zaman tersebut akan dilemparkan asyuh. Asyuh, asyuh yakni tamak, mendapatkan perkara-perkara dunia namun adanya sifat bakhil pada diri orang tersebut. Jamu' munawwa', ia ingin untuk kemudian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi dari satu sisi dia munawwa', yakni bakhil untuk menginfakkan harta tersebut. Ini sifat yang berbahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Iyyakum wasyuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum." Hati-hatilah kalian dari sifat syuh. Karena syuh inilah sebab musabab binasanya umat-umat sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berambisi untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, tapi dari satu sisi dia bakhil untuk menginfakkan harta yang dimilikinya tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla puji seseorang tatkala pada dirinya tidak ada sifat tersebut. Allah sebutkan wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Seorang yang Allah pelihara dari sifat syuh yang ada pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah sebutkan berkisah tentang keadaan orang-orang Ansar. Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, orang-orang Ansar adalah orang-orang yang sangat dermawan kepada saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Bahkan Allah sebutkan wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan hajat saudara mereka dari kalangan Muhajirin dibandingkan hajat mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh terhadap apa yang mereka berikan. Tapi orang-orang Ansar terkenal kedermawanannya. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka, orang-orang Muhajirin, dan mengorbankan kepentingan diri mereka. Atas hal inilah Allah Azza wa Jalla memuji mereka, orang-orang Ansar, dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang muflihun, disebabkan karena tidak adanya sifat syuh tersebut. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari tatkala syarah hadis ini, beliau memaknakan makna syuh tidak hanya berhubungan dengan harta, tapi juga dalam perkara al-ilm. Bakhilnya seorang yang alim. Sehingga disebabkan karena kebakhilannya, yatruku ta'lim wal fatwa. Ia tidak mau mengajar dan meninggalkan untuk menyampaikan fatwa. Nah, wa yabkhulu as-sani' bi sana'atihi hatta yatruka ta'lima ghairihi. Demikian pula seorang yang mahir membuat sesuatu bakhil dengan keterampilannya, sampai akhirnya dia tidak mau mengajarkan orang lain. Nah, wa yabkhulu al-ghina bi malihi hatta yahlika al-faqir. Orang yang kayanya bakhil dengan hartanya sehingga menyebabkan orang-orang fakir binasa di masa tersebut. Tidak ada yang berinfak kepada mereka. Sehingga beliau memaknakan dengan makna yang umum. Ini sebagai tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah. Wal'iyadzu billah. Dalam riwayat ini sekaligus sebagai penjelasan bahwasanya sifat syuh adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Yang selayaknya seorang mukmin berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat syuh tersebut. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tadhharul fitan, dan ini syahidnya yang beliau bawakan bab pada hadis ini dengan kalimat tersebut, zuhurul fitan, dan akan nampak fitnah-fitnah. Kemarin telah kita sebutkan fitnah-fitnah terkhusus yang berhubungan dengan ad-din, dengan agama seseorang, sehingga menyebabkan akhirnya seorang terjatuh ke dalam kesesatan, seorang terjatuh ke dalam kebid'ahan, pembunuhan, saling membunuh antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, perselisihan. Ini terjadi setelah meninggalnya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan fitnah tersebut akan terus bermunculan dan beragam bentuknya dan jenisnya. Semakin bertambah hari, semakin bertambah variatif fitnah-fitnah tersebut, dan semakin bertambah besar skala, demikian pula kapasitasnya. Hingga zaman kita saat ini. Nah, bahkan banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan disebabkan karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak menerapkan al-Islam, banyak yang memusuhinya. Kalau pada zaman salaf, mereka sebagainya menyebutkan keterasingan seseorang ketika mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterasingan seorang ketika menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu akan semakin bertambah asing. Sehingga tatkala seorang menerapkannya, maka akan dipandang aneh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau di zaman kita saat ini, sesuatu yang menjadi prinsip Islam, bahkan di zaman kita saat ini terlihat asing. Yakni terkhusus yang berhubungan dengan tauhid. Ketika seorang berupaya untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik, maka banyak pula musuh-musuhnya. Banyak pula yang membantahnya dan menolak prinsip tersebut. Nah, yang demikian disebabkan karena di zaman kita secara khusus musuh-musuh Islam tidak hanya membenci dalam bab pengamalan sunnah-sunnahnya, bahkan dalam prinsip-prinsip Islam ini sudah bermunculan orang-orang yang membencinya, terkhusus dari kalangan para kuburiyun yang mengkultuskan syekh-syekh torekot mereka, yang menyanjung serta bertabaruk dengan jasad kuburan para syekh-syekhnya. Mereka sangat membenci dakwah tauhid tersebut. Nah, bahkan banyak kita dengarkan istilah Wahabi, ya kan? Istilah Wahabi. Artinya bagaimana dakwah tauhid ini diupayakan disetir sedemikian lupa oleh para musuh-musuh tauhid untuk menanamkan keyakinan di tengah masyarakat yang jahil bahwasanya yang demikian adalah merupakan ideologi kelompok tertentu saja, bukan mewakili al-Islam. Sehingga dalam bab ideologi masing-masing kelompok berbeda-beda, ya kan? Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan tidak. Nah, tujuannya agar supaya memunculkan kerancuan di tengah masyarakat-masyarakat yang jahil, menganggap kalau demikian berarti aliran yang di sana menurut aliran yang di sana, kalau demikian berarti menurut aliran yang di sini. Masing-masing kalau semisal ada dalilnya maka boleh, kalau orang awam kan demikian. Nah, seakan-akan mereka lupa kalau semisal itu adalah termasuk prinsip yang paling dasar di dalam Islam. Dan tadi kita sebutkan bermunculnya fitnah-fitnah ini akan semakin bertambah. Akan semakin bertambah fitnah dalam perkara din. Terkhusus di zaman kita saat ini, begitu banyak fitnah-fitnah yang menyebabkan akhirnya seorang menyimpang dari shiratul mustaqim, menyimpang dari sunnah. Fitnah pemikiran khawarij dengan berbagai macam jenisnya, fitnah pemikiran terkait pemahaman sifat Allah Azza wa Jalla, asyairah dengan berbagai macam sekte yang semisal dengan mereka, dan yang semisalnya akan semakin bertambah dari satu hari ke hari yang berikutnya. Bisa kita katakan sesungguhnya derasnya laju fitnah yang kita jumpai pada zaman kita saat ini, walaupun kita melihat lajunya demikian luar biasa, maka pada zaman setelah kita nantinya atau pada tahun yang akan datang, fitnah tersebut akan semakin bervariatif bentuknya, akan semakin bertambah, bukannya berkurang, tapi semakin bertambah dan bertambah. Ini pentingnya seorang untuk mencari bekal untuk kemudian dia bisa terselamatkan dari fitnah tersebut dengan giat mempelajari al-ilm, dengan giat mengamalkan al-ilm, mengamalkan sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salam. Hingga sebagian salaf menyebutkan as-sunnatu kasafinati Nuh, sunnah itu adalah seperti halnya perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghuriqa wa halak. Barang siapa yang mengendarainya maka dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal, tidak mau mengendarai perahu tersebut, maka dia akan binasa dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan riwayat-riwayat ini sekali lagi sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dikhabarkan oleh Rasul ini terjadi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah tatkala mensyarah perkataan Rasul tadharul fitan, beliau menyebutkan tidak ada cara secara makna yang bisa lebih menyelamatkan seorang dari fitnah-fitnah tersebut selain bersabar, as-sabru, selain bersabar saja. Bersabar tatkala dia dicela oleh masyarakatnya ketika mengamalkan sunnah. Bersabar tatkala dia diasingkan oleh masyarakatnya ketika menerapkan prinsip Islam. Ini sabar. Karena Rasulullah alaihi salam menyebutkan fadilah keutamaan seorang yang bersabar ketika mengamalkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamas sabri. As-sabiru fihi kalqabid 'ala al-jamri." Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari yang dibutuhkan adanya kesabaran bagi seseorang di hari-hari tersebut. As-sabiru fihi atau as-sabiru fiha, bersabar di hari-hari tersebut, kalqabid 'ala al-jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Dalam arti kata dia harus memegangnya, tidak boleh melepasnya. Ketika dilepas bara api tersebut, berkonsekuensi dia akan binasa. Karena itu prinsipnya, itu akidahnya. Itu adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus dia pegang, yang harus dia genggam erat-erat. Membuangnya, melepasnya berarti menunjukkan dia telah membuang prinsip Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dia harus memegangnya. Tapi Rasul menyebutkan memegang prinsip tersebut, memegang sunnah Rasul, prinsip al-Islam, amalan al-Islam, Rasul menyebutkan kalqabid 'ala al-jamr, seperti memegang bara api, yang menunjukkan ada pengorbanan. Mengelepuh tangannya, rasa sakit yang harus dia tahan, mengisyaratkan bahwasanya pada zaman setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya akan umat Rasulullah alaihi wasallam akan diuji. Orang-orang yang mengamalkan al-Islam akan dipandang asing oleh masyarakatnya. Orang-orang yang mengamalkan petunjuk Rasul akan diintimidasi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dilecehkan, direndahkan, wal'iyadzubillah. Di zaman kita saat ini saja, betapa banyak kita mendengarkan orang-orang yang, atau saudara-saudara kita ketika mengamalkan sunnah, ada yang diusir oleh keluarganya, ya kan? Ada yang diusir oleh keluarganya. Ataukah akhwat-akhwat, saudari-saudari wanita kita yang ingin untuk menerapkan hijab dengan hijab yang diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasul, diterapkan oleh para sahabat, wanita sahabat Rasul, dan diterapkan oleh generasi setelah mereka hingga generasi saat ini. Banyak yang diintimidasi, ya kan? Sampai ada yang dibakar jilbabnya, ada yang diusir dari rumahnya, dan semisalnya. Sehingga benar Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, yang seharusnya tidak ada cara atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang di hari-hari tersebut kecuali sabar. As-sabru, bersabar mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar mempraktikkan amalan al-Islam. Dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salam menyebutkan pahala seseorang yang menerapkan al-Islam dalam keadaan seperti halnya al-qabid 'alal jamr, memegang bara api yang demikian panas. Rasul mengatakan al-'amilu fiha mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Orang yang beramal di hari-hari tersebut pahalanya seperti halnya 50 orang yang mengamalkan seperti amalan dirinya. Menunjukkan besar amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, para sahabat Rasul, bertanya, "Rasulullah, apakah 50 orang itu dari mereka?" Rasul mengatakan, "Tidak, bahkan 50 orang dari kalangan kalian, wahai para sahabatku." Amalan para sahabat Rasul ketika mengamalkan satu amalan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyebutkan infaknya para sahabat Rasul ini tidak bisa menandingi infaknya orang-orang selain dari sahabat Rasul, walaupun mereka berinfak sebanyak satu gunung Uhud emas, sebanyak gunung Uhud emas, tidak menyamai bahkan setengah mutnya mereka para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini menunjukkan dengan sabar, sehingga Rasul menyebutkan as-sabiru fiha, bersabar ketika seorang mengamalkan prinsip Islam di hari-hari tersebut akan mendapatkan pahala yang demikian besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kalimat yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yakthurul harju, dan akan semakin bermunculan, banyak terjadi al-harj. Qalu ya Rasulullah ayyumahu ya Rasulullah, apakah harj tersebut? Harj bukan bahasa Arab. Harj ini termasuk dari bahasa Habasyah. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebutkan kalimat harus, maka para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul maknanya. Kemudian Rasul menyebutkan al-harj adalah al-qatl, karena makna al-qatl pembunuhan. Pembunuhan ini bahasa Habasyahnya adalah al-harj. Pada kalimat yang terakhir juga sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW, karena dahsyatnya fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman akan menyebabkan akhirnya terjadilah pertumpahan darah antara seseorang dengan yang lain. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasul menyebutkan hingga akan ada seseorang yang dia tidak mengetahui kenapa dia dibunuh oleh saudaranya. Fala yadril maqtul. Orang yang dibunuh di zaman tersebut sampai tidak tahu sebab apa dia dibunuh oleh kawannya, karena dahsyatnya fitnah di zaman tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasul menyebutkan ketika ada seseorang yang melewati kuburan seorang muslim atau kuburan saudaranya yang telah meninggal dunia, muncul di dalam dirinya keinginan, angan-angan, ia mengatakan ya laitani makana, duhai kalau semisal saya ini adalah orang tersebut. Duhai kalau semisal saya ini tempatnya sama seperti dirinya di dalam kubur. Karena melihat fitnah-fitnah yang dia lihat di zamannya demikian dahsyat. Demikian dahsyat fitnah pembunuhan. Fitnah darah seorang muslim dihargai dengan harga yang murah. Wallahi a'lam. Nanti akan kita sebutkan beberapa hadis yang berisikan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat dari dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat ini datang dari seorang tabi'in yang bernama Syaqiq rahimahullah. Beliau menceritakan ketika itu beliau sedang duduk bersama dua sahabat tersebut. Keduanya mengatakan kepada mereka hadis Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-harj, al-harju al-qatlu. Sesungguhnya mendekati hari kiamat, kata Nabi SAW, yang hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat Rasul, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, akan muncul hari-hari yang di hari-hari tersebut Nabi alaihi salam mengatakan akan diturunkan jahal, akan bermunculan kejahilan. jahilnya seorang dalam perkara agamanya, jahilnya seorang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa yurfa'u fiha al-'ilm, akan diangkat di hari-hari tersebut al-'ilm. Wa yakthuru fiha al-harj, dan akan banyak bermunculan al-harj. Wal harjul qatlu, dan Rasul langsung menjawab tanpa menyebutkan pertanyaan sahabatnya bertanya tentang apa itu harj. Dalam riwayat ini Rasul langsung menyebutkan wal harju al-qatlu, yang dimaksud dengan al-harju adalah al-qatl, pembunuhan. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bukan sekali memperingatkan kepada para sahabatnya akan fitnah-fitnah tersebut. Berkali-kali Rasul mengingatkan para sahabatnya akan bermunculan fitnah-fitnah, di antaranya fitnah yang tadi kita sebutkan. Nah, dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terdapat al-jahl, akan bermunculan al-jahl, diangkat al-ilm. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan diangkatnya al-ilm bukan diangkat dalam arti kata ilmu tersebut dicabut dari dada-dada orang-orang yang memilikinya, tapi diangkatnya al-ilm biqabdi ulama'iha, dengan meninggalnya para ulama-ulamanya. Para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka para ulama meninggal dunia, maka akhirnya mereka berada pada kejahilan. Tidak ada lagi yang mengingatkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agamanya. Naam. Rasul menyebutkan innallaha la yantaj'ul 'ilma intiza'an min suduril 'ibad walakin yantaj'ul 'ilma biqabdi 'ulama'iha hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu itu dari dada-dada para hamba-hamba yang memilikinya, tapi disebutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama-ulamanya. Sehingga ketika mereka para ulama-ulama tersebut telah meninggal dunia, maka orang-orang jahil, para manusia-manusia mengangkat seorang yang jahil sebagai pemimpin-pemimpinnya. Karena tidak ada lagi seorang yang berilmu. Yang ada adalah seorang yang jahil seperti mereka, sehingga dia ditokohkan. Dia diangkat sebagai pemberi fatwa. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Orang-orang jahil ini ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu karena mereka tidak memilikinya. Mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Wal'iyadu billah. Sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna firman Allah Azza wa Jalla anna nanqusul arda min atrafiha, bumi tersebut itu Allah kurangi dari ujung-ujungnya. Yang semula bumi tersebut lebar, secara bertahap akan semakin mengecil. Dikecilkannya bumi tersebut dari ujung-ujungnya, terkikis sedikit demi sedikit sehingga semakin mengecil bumi tersebut. Semakin sempit, manusia berpijak mencari dataran untuk kemudian dia mendirikan rumah di atasnya. Sebagian di antara ahli tafsir ada yang mentafsirkan maknanya adalah biqabdi ulama'iha, dengan mewafatkan para ulama-ulamanya. Nah. Kemudian dalam riwayat tersebut Rasul menyebutkan wa yakthuru fiha al-harj, al-harju al-qatlu. Dan yang dimaksud dengan al-qatlu di sini seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di antaranya dan para ulama yang lain, maknanya adalah al-qatlu bighairi haq, pembunuhan tanpa hak. seorang yang kafir yang seharusnya tidak dibunuh, akhirnya dibunuh. Seorang muslim yang seharusnya dipelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya, akhirnya dibunuh dengan mudahnya. Nah, mulailah bermunculan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan serampangan. Faya subhanallah, yang demikian sudah terjadi ya kan di zaman kita saat ini. Orang-orang kafir yang seharusnya kita sebagai seorang muslim melindungi mereka, karena mereka adalah orang-orang kafir yang Rasul melarang kita untuk memerangi mereka. Islam menjaga mereka, karena sebagai seorang yang musta'man sudah diberikan perlindungan, jaminan keamanan oleh penguasanya. Namun dibunuh. Nah, dijadikan sebagai sasaran aksi terorisme. Ini jelas-jelas menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Mulailah bermunculan orang-orang yang berupaya untuk menggerakkan, membangkitkan semangat para pemuda-pemuda Islam. Mulailah dipelintir makna jihad tersebut, bukan jihad secara syar'i melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Islam. Tapi dipelintir sedemikian rupa, dipoles sedemikian indah, untuk kemudian memaknakan jihad adalah melawan penguasa yang zalim. Melawan penguasa yang zalim. Sehingga para pemuda-pemuda, masyarakat-masyarakat yang jahil terbawa provokasi tersebut. Mereka akhirnya melawan penguasa-penguasa kaum muslimin, para aparat-aparat pemerintah, yang mereka adalah para aparat-aparat yang beragamakan Islam. Mulailah mereka terbawa, terprovokasi untuk kemudian bertindak anarkis kepada para aparat-aparat tersebut. Nah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dan ini yang terjadi di Libya, di Palestina, dan di negara-negara yang semisalnya, yang padahal jauh hari sebelumnya mereka para ulama-ulama sunnah telah mengingatkan kepada mereka agar jangan melakukan provokasi yang demikian. Namun terjadilah yang terjadi. Darah kaum muslimin demikian murah ditumpahkan tanpa hak. Wal'iyadzubillah. Sehingga yang dimaksud dengan al-qatl di sini bukan maknanya qatlu secara syar'i. Bukan maknanya qatl secara syar'i. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di sore hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.